Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadiy hadiy nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah masjid As-Shadiqul Amin, dan juga pada para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah dan juga untuk bisa berkumpul pada sore hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Naam, dan ilmu agama yang kita perdalam pada kesempatan sore hari ini membaca kitab fikih. Naam, yaitu kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar. Tentunya kita melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu dari beberapa pembahasan. Dan pembahasan terakhir kita yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya yaitu membahas tentang babur robi, bab yang keempat. Nah, dari kitab sholat, kitab sholat, kita membahas bab yang keempatnya yaitu fi syuruti sholati wa arkaniha wa adilatu dzalik wa hukmu tarikiha. Pembahasan tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, dalil-dalil tentang syarat dan rukun sholat, dan hukum orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian telah dibahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu tentang jumlah sholat yang wajib. Nah, ada berapa jumlah sholat yang wajib? Pembahasan kemarin, mas siapa? Namanya mas siapa? Mas Yusuf, dari mana mas Yusuf? Ambon, masya Allah, jauh sekali dah tu. Kelas berapa di sini? MTA 2 ya. Ada berapa solat yang solat wajib? Ada 5 solat, yaitu solat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang disepakati oleh para ulama. Solat wajib berjumlah 5. Adapun solat wajib lainnya yang diperselisihkan. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah mu'akkadah atau fardhu kifayah, seperti apa? Sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, sholat kusub, sholat tahiyatul masjid. Nah, itu sholat-sholat yang diperselisihkan tentang wajib tidaknya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dibahas juga tentang siapa saja yang wajib sholat. Siapa saja yang wajib sholat. Barakallahu fikum. Samping Mas Yusuf, Mas siapa? Ahmad. Mas Ahmad, dari mana Mas Ahmad? Dari Bengkulu. Masya Allah, jauh juga ya Bengkulu. Nah, barakallahu fikum. Sama kelas 2 ya. Nah, siapa yang wajib sholat? Yaitu muslim balik, iya, berakal. Enam, muslim balik berakal yang kalau wanita sedang tidak, kalau wanita sedang tidak haid atau nipas. Enam, barakallahu fikum. Dan untuk anak yang belum balik, nah, diperintah sholat meskipun tidak wajib ketika berusia 7 tahun. Dan perintah tersebut ditegaskan lagi ketika berusia 10 tahun. Kalau tidak mau sholat bisa dipukul, yaitu dipukul dalam rangka mendidik. Dan juga dibahas pada pembahasan berikutnya, yaitu syarat-syarat sholat. Nah, disebutkan syarat sholat ada 9 ya. Sebutan 3 saja. Mas siapa? Siapa? Suhair. Mas Soleh, ya Mas Soleh. Dari mana Mas Soleh? Kerawang. Ya, barakallahu fikum. Agak jauh ya. Apa 3 syarat? Syarat salat ada salat. Syarat salat ada 9, sebutan 3. Yaitu syaratnya, syarat. Syaratnya yaitu adalah thaharah, kemudian menutup aurat. Lalu ya termasuk niat. Nah, ahsantum. Ada 9 ya. Kalau kita baca sesuai yang ditulis di buku, pertama yaitu Islam, berakal, balig, thaharah, masuk waktu, menutup aurat, menjauhi najis pada badan, pakaian dan tempat sholat, menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Nah, dan kita baru membahas 8 ya, tersisa yang kesembilan yaitu niat. Nah, kita lanjutkan syarat sholat yang kesembilan. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, an-niyatu, niat. Nah, wala taskutu bihal, niat ini tidak boleh hilang, tidak boleh, tidak bisa dimaafkan dalam keadaan apapun. Artinya harus ada niat, harus ada niat. Li hadis Umar, karena hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat, segala amar perbuatan itu tergantung pada niat. 6. Wa mahaluhal qalb, dan niat tempatnya di hati. Nah, niat tempatnya di hati. Berbeda dengan dikir atau bacaan qiraah ya. Tempatnya di mana? Di lisan. 6. Perbedaan antara niat dan dikir, niat tempatnya di hati, adapun dikir atau bacaan qiraah itu letaknya di lisan. 6. Karena itu siapapun yang membaca bacaan sholat, bacaan-bacaan entah itu surat atau dikir-dikir bacaan sholat dengan hatinya, maka dikatakan tidak sah. Misalkan dikir membaca subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la, atau baca al-fatihah, baca surat, namun dalam hati lidahnya tidak komat kamit, mulutnya tidak komat kamit, diem, enggak ada gerakan dalam hati, itu tidak sah. Kenapa? Karena bacaan dikir letaknya di lisan, adapun dikir letaknya, adapun niat letaknya di hati. Nah, barakallahu fikum. Meskipun boleh kita berdikir dengan hati, ya boleh. Dikir apa? Merenungi, tafakur, menghayati kebesaran Allah, ciptaan Allah dan lain sebagainya. Ya. Bukan dikir yang sifatnya bacaan, bukan. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang sifatnya bacaan, dikir bacaan, maka harus dilafadzkan dengan lisan. Nah, karena bacaan letaknya di lisan, lidah, mulut, adapun zikir letaknya di hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian juga kalau ada yang saya berniat mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, lisan yang ucap, hatinya enggak ada niat, hatinya tidak mengerti apa yang diucapkan, tidak paham kalau dia mau melakukan perbuatan ini dan itu, maka juga tidak sah niatnya. Kenapa? Karena niat adalah tekad, adalah maksud, kehendak yang ada di hati, itulah niat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala wa mahaluhal qalb, niat tempatnya di hati. Nah, wala yusra'u talafudhu biha, tidak disyariatkan melafadzkan niat. Tidak disyariatkan melafadzkan niat. Artinya tidak perlu. Tidak disyariatkan kita mengucap usolli salatal maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala misal, atau imaman atau makmuman, dikasih tambahan itu ya. Enggak perlu. Kenapa? Karena niat bukan di lisan. Tempatnya itu di hati. Tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Sebab Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka dahulu mengerjakan sholat dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Tidak ada riwayat yang menjelaskan mereka melafadzkan niat. Tidak ada riwayat, tidak ada hadis, satupun hadis yang menyebutkan, baik hadis sahih ataupun lemah, yang menyebutkan bahwa beliau sebelum sholat mengucap nawaitu an usolli al maghriba misalkan, atau sholat-sholat yang lainnya, enggak ada. Namun yang beliau lakukan adalah membaca takbir. Dan juga ketika beliau mengajari sahabatnya sholat, beliau berkata idza qumta ila sholati fastaqbilil qibla fakabbir. Jika engkau hendak sholat, maka menghadaplah kiblat kemudian bertakbir. Kemudian bertakbir, tidak disebutkan kemudian awali dengan usolli dan lain sebagainya. Naam, barakallahu fikum. Naam. Dan sebagian ulama atau orang yang berpendapat niat boleh diucap karena ada amalan yang amalan ini menyebutkan tentang apa yang ada pada hati, katanya disebutkan diucapkan, yaitu ketika umroh atau ketika haji. Ketika umroh atau haji, ketika orang yang umroh atau haji ini ada di miqat, maka amalan di miqat itu diantaranya enam adalah mengucap ihlal, melakukan ihlal, yaitu mengucapkan talbiyah. Talbiyah ini diucapkan sesuai dengan maksud dari amalannya. Kalau amalannya umroh, mengucapkan labbaik umrotan atau labbaik Allahumma umrotan atau Allahumma labbaik umrotan. Kalau amalannya itu haji, labbaik Allahumma hajjan atau Allahumma labbaik hajjan, atau yang semisalnya deh, bolak-balik ya. Kalau amalannya itu haji tamattu, labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an biha, labbaik Allahumma umrotan mutamatti'an biha ilal hajj, atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan, atau yang ucapan-ucapan yang semisal dari itu, kalau hajinya qiran atau ifrad. Nah, barakallahu fikum. Nah, kata mereka atau ulama yang mengatakan boleh niat ini diucapkan, berdalil dengan itu. Dalilnya itu yang menjadi dalil. Karena Rasul mengucap talbiyah dan menyuruh pada para sahabatnya dan kepada umatnya agar mengucapkan talbiyah sesuai dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Niatnya umroh, labbaik Allahumma umrotan. Niatnya haji, labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini menunjukkan boleh kata mereka diucap niat tersebut. Barakallahu fikum. Namun pendapat ini lemah. Pendapat ini ditolak. Nah, dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya niat tidak perlu dilafadzkan. Tidak ada syariat yang menunjukkan kita itu melafadzkan niat. Lalu bagaimana dengan tadi, dengan ihlal tadi, dengan ucapan talbiyah tadi? Jawabannya, nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya, mereka berkata bahwa itu kedudukannya sama dengan takbir dalam sholat. Takbir dalam sholat, kita mulai takbir dengan bacaan Allahu Akbar. takbiratul ihram. Ketika membaca takbir, maka ketika takbiratul ihram ini kita baca, maka segala perkara yang tadinya boleh jadi tidak boleh dilakukan, ya. Karena sudah masuk sholat, yang tadinya boleh ngobrol nggak boleh ngobrol, yang tadinya boleh makan minum ketika sudah takbiratul ihram nggak boleh makan minum, itu kan? Demikian juga pada ihlal, pada kalimat talbiyah tadi, ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, berlaku hukum ihram, dia menjadi orang yang muhrim, maka setelah itu tidak boleh memakai pakaian, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan seperti jubah, gamis atau pakaian berjahit, ya. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencukur kuku, tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya. Nah, dan lain sebagainya dari larangan-larangan ihram. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu kalimat ini labbaik Allahumma umrotan atau hajjan itu bukan melafatkan niat, bukan. Namun itu adalah seperti ketika menunaikan ibadah sholat, itu membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihramnya haji atau umroh adalah labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Itu takbiratul ihramnya. Karena itu setar mulai larangan itu berlaku ya ketika mengucapkan itu. Sebelum itu ya silakan sholat dulu, kalau memang di Dhul Hulaifah mendapati waktu sholat, sholat wajib atau sholat dua rakaat karena ada di Dhul Hulaifah, di wadi yang diberkahi. Nah, dan sebelum itu mungkin bisa pakai minyak wangi, yang minyak wangi pada badan bukan pada pakaian, ya, dan lain sebagainya, sampai kemudian naik kendaraan menghadap kiblat mengucap labbaik Allahumma umrotan. Nah, kalau sudah gitu udah berlaku larangan, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakaian ini itu dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, jadi pendapat yang kuat bahwa niat tidak perlu diucapkan, tidak disyariatkan untuk diucapkan. Tidak perlu kita mengucap usolli, nawaitu an usolli, atau yang ucapan-ucapan yang semisalnya, baik dalam sholat ataupun dalam perkara lainnya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan ketika seorang itu berangkat ke masjid, itu sudah ada niat sholat, iya kan? Sudah ada niatnya itu, masih berangkat dari rumah wudu dulu, atau dia sudah bersih-bersih badan sebelum itu, melangkahkan kakinya ke masjid. Ternyata sampai masjid sudah selesai sholatnya, dia dapat pahala berjamaah. Dia gak mendapatkan sholat berjamaah, namun mendapatkan buat pahalanya karena punya niat sholat berjamaah namun ketinggalan. Nah, padahal belum ngucap sholat tadi kan, namun sudah dapat. Seperti juga orang yang punya niat ingin bangun waktu malam sholat malam, namun ternyata tertidur, kalah oleh kantuk, dia mendapatkan pahala seperti sholat malam. Jika dikerjakan, maka pahalanya bisa berlipat ganda, jadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Nah, itu padahal belum sholat kan, masih tidur, hanya sebatas punya keinginan, tekad, nanti saya akan sholat, namun tidur, tertidur sampai subuh misal. Apa kata Rasul? Ya, mendapatkan ketamaan sholat, padahal dia belum mengucap apa? Usholli, nawaitu usholli, dan lain sebagainya. Iya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Dan niat ini membedakan amalan dari dua sisi. Pertama, membedakan amalan antara amalan itu dikerjakan karena Allah atau bukan karena Allah. Karena Allah atau karena riya. Dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah, atau dalam rangka untuk mencari pujian atau popularitas, atau ingin disanjung, atau karena kepentingan dunia, atau karena niat-niat lainnya. Nah, ini niat yang membedakan, karena Allah atau karena bukan Allah. Juga niat ini membedakan amalan tertentu dengan amalan lainnya, antara amalan wajib dengan wajib yang lainnya. Kita sholat wajib, niat yang membedakan antara sholat wajib ini duhur atau asar, gitu kan? Oh, kita mengerjakan sholat sunnah, niat yang membedakan apakah sholat sunnah ini sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah misal, sholat sunnah duha atau tahiyatul masjid misal, itu mana yang membedakan? Niat. Nah, berarti niat itu membedakan amalan untuk Allah atau selain Allah, dan juga membedakan amalan itu amalan apa yang dikerjakan, membedakan antara wajib dengan wajib, atau wajib dengan sunnah, atau sesama antara sesama amalan sunnah, atau membedakan antara yang amalan ibadah dan bukan ibadah, seperti mandi. Mandi ini dalam rangka untuk mandi besar, atau karena mandi sekedar nyari kesegaran, membersihkan badan supaya enggak kotor. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan adalah niat. Nah, kalau walau syara'u talaffudz biha, tidak disyaratkan melafadzkan niat, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffadz biha. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkan niat. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul yang melakukan itu, yaitu yang melafadzkan niat. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan kalimat ihlal, umroh tadi, labbaik Allahumma umrotan atau hajjan? Bukankah itu menyatakan niat dalam hati? Jawabannya apa? Apa tadi jawabannya, Mas? Mas siapa tadi? Mas Harun, dari mana Mas Harun? Jogja ya. Berarti mengucap labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Aku penuhi panggilanmu untuk haji. Ini termasuk melafadzkan niat bukan? Itu termasuk melafadzkan niat atau termasuk seperti takbiratul ihram dalam sholat? Seperti takbiratul ihram dalam sholat. Nah, bukan melafadzkan niat. Meskipun isinya menyatakan keinginan hati kan? Hati apa yang diinginkan? Umroh atau haji? Kan itu? Iya. Barakallahu fikum. Qala mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat. Fi arkaniha, rukun-rukun sholat. Ada pertanyaan tentang niat? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat. Fi arkaniha, pada rukun sholat. Al-arkanu hiya ma tatakawanu minhal ibadatu walatashihul ibadatu illa biha. Rukun adalah perkara yang membentuk ibadah. Rukun adalah perkara, ya perkara ini bisa berupa ucapan, perbuatan, nah, yang membentuk ibadah. Walatashihul ibadatu illa biha. Tidak sah ibadah melainkan dengan, harus dengan rukun. Ibadah tidak sah melainkan harus dengan rukunnya. Nah, apa perbedaan syarat dan rukun? Nah, pernah disinggung ya. Secara ringkas perbedaannya, kalau syarat dan rukun kesamaannya dulu ya. Itu sama-sama wajib, dalam ibadah itu sama-sama wajib. Perkara yang wajib yang harus ada, harus dikerjakan. Perbedaannya, kalau syarat, kewajiban yang harus ada sebelum ibadah itu dikerjakan. Sebelum kita mengerjakan sholat, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yaitu apa? Toharoh, yaitu menutup aurat, menghadap kiblat, niat, menjauhi najis pada badan, pakaian tempat sholat, masuk waktu. Nah, itu sebelum dikerjakannya ibadah harus ada. Adapun kalau rukun, perbuatan atau amalan dan lain sebagainya yang ada, yang harus ada ketika proses ibadah itu dikerjakan, yang harus dilaksanakan ketika proses ibadah itu dikerjakan, itu namanya apa? Rukun ya. Karena itu diartikan di sini rukun adalah perkara yang membentuk ibadah. Sholat, nah, ada perbuatan dari takbiratul ihram sampai salam, satu kesatuan ya. Bagian-bagian ini terdiri dari rukun. Nanti akan disebutkan apa saja rukunnya. Karena nanti dari perbuatan sholat tadi ternyata ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, syarat, rukun, wajib, semuanya hukumnya wajib. Hanya saja dibedakan dalam istilah, ini syarat sholat, ini rukun sholat, ini kewajiban sholat, karena berkaitan dengan konsekuensi. Konsekuensi dalam mengerjakan atau tidak mengerjakannya. Semuanya wajib, rukun, syarat dan kewajiban. Dibedakan secara istilah untuk apa? Untuk konsekuensinya, yang nanti antum akan tahu apa konsekuensinya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Wal farqu baina bainaha wa baina syurut. Dan perbedaan antara rukun dan syarat. Perbedaan antara rukun dan syarat. Anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah. Syarat mendahului ibadah. Syarat mendahului ibadah, artinya ada sebelum ibadah itu dikerjakan, itu syarat. Wa yastamiru ma'aha, dan syarat ini terus menyertai orang yang beribadah tersebut, artinya tidak boleh putus, terus menyertainya. Wa amal arkan, dan adapun rukun, fahiyallati tastamilu 'alaihal ibadat. Fahiyallati tastamilu alaihal ibadah min aqwalin wa af'al, yaitu perkara yang dicakup oleh ibadah berupa ucapan dan perbuatan. Yaitu apa? Segala perkara ketika ibadah itu dilaksanakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, itu rukun. Nah, kalau wa arkanuha arba'ata asyara ruknan, rukun salat ada 14. La taskutu amdan wala sahwan wala jahlan, yang rukun ini tidak boleh jatuh, maksudnya tidak boleh tidak dikerjakan, baik dalam keadaan sengaja, lupa ataupun tidak tahu hukumnya. Nah, seperti misalkan rukun sholat takbiratul ihram, lupa tidak baca takbiratul ihram, langsung sholat diawali dengan sedekat. Nah, lupa, maka sholat tidak sah meskipun lupa. Atau dia tidak tahu, saya tidak tahu hukumnya kalau itu rukun, taunya ya saya sholat itu mulai dari setekap, juga tidak sah meskipun karena alasannya bodoh, tidak tahu hukumnya ya. Apalagi kalau karena sengaja tidak baca takbiratul ihram, langsung setekap misalkan. 6 itu untuk contoh rukun sholat berupa takbiratul ihram, dan pendapat yang kuat takbiratul ihram adalah rukun. Nah, kita lanjutkan. Wa amal arkanu apa tadi? La taskutu amdan wala sahwan wala jahlan. Wa bayanuha kama yali, penjelasannya berikut ini. Penjelasan rukun yang 14 tadi berikut ini. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Rukun pertama adalah berdiri. 6. Fil fard, pada salat wajib. Pada sholat wajib, rukun sholatnya yang pertama apa? Berdiri. Bagaimana dengan sholat sunnah? Sholat sunnah bukan rukun. Berdiri pada sholat sunnah bukan rukun. Nah itu, nanti akan dijelaskan. Nah, berdiri pada sholat wajib alal qadir muntasiban. Berdiri pada sholat wajib bagi yang mampu berdiri. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Nah, kumu, berdirilah kepada Allah dalam keadaan qanit, dalam keadaan khusyuk. Barakallahu fikum. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, dan juga karena sabda Rasul kepada Imran bin Husain, soliqo iman, sholatlah sambil berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, jika engkau tidak mampu berdiri maka sambil duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jambin, jika engkau tidak mampu sambil duduk maka sambil berbaring. Itu sholat berbaring miring. 6. Fa in tarakal qiyama fil faridati li udrin, jika tidak mengerjakan berdiri pada waktu sholat wajib karena udzur, jika tidak berdiri sholat wajib karena udzur, kamaradin seperti karena sakit, wa khaufin atau karena khauf seperti dalam keadaan perang, wa ghairi dzalik dan yang semisalnya. Fa innahu yu'dharu bidzalik, maka diberi udzur. Wa yusalli hasba halat halihi qa'idan aw ala jambin, dan dia salat sesuai dengan keadaannya, boleh sambil duduk ataupun sambil baring miring. 6. Barakallahu fikum. Itu ya. Jadi syarat yang pertama adalah berdiri pada salat wajib. 6. bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu seperti karena sakit, maka boleh sambil duduk atau sambil berbaring. Dan pahalanya sempurna seperti orang berdiri karena ada uzur. Termasuk juga ketika khauf, khauf seperti dalam medan perang. Contoh misal bentengnya cuma setinggi ini, setinggi apa ini? Meja. Kalau berdiri ya akan dibidik oleh musuh ya, kena sniper atau apa. Maka bagaimana dia? Ya sholat sambil duduk. Itu. Nah. Dan itu banyak terjadi ya, kalau benteng-benteng antum lihat di tentara latihan perang atau semisalnya, bentengnya pendek. Kalau kepalanya naik ke atas ditembak nanti. Meskipun tembak mainan ya, yang ada warnanya atau apa itu. Ya itu. Nah, ketika itu boleh sambil duduk karena apa? Karena khauf, karena dalam keadaan ketakut perang, ya. Kalau amma salatun nafilah, adapun salat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Adapun pada salat sunnah, maka berdiri itu sunnah, tidak wajib. Tidak rukun, tidak rukun. Lakinna salatal qa'imi fiha afdhal. Namun salat sambil berdiri pada salat sunnah itu lebih utama. Salat sambil berdiri pada salat sunnah lebih utama minnas salatil qa'id, daripada salat sambil duduk. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'idi ala nisfi minas salatil qa'im. Salat orang yang duduk mendapatkan pahala setengah daripada salat orang yang berdiri. Nah, ini untuk sholat apa? Sholat sunnah. Seperti antum ikut sholat terawih berjamaah, sholat sunnah kan? Langsung duduk, tidak berdiri, boleh enggak? Boleh. Namun pahalanya, keutamaannya setengah daripada orang yang berdiri. Kecuali kalau karena uzur, karena memang sakit atau karena uzur yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri, maka pahalanya sempurna karena ada uzur tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena itu jika antum sakit ingin mengerjakan sholat wajib, selagi antum bisa berdiri, bisa jalan meskipun sebentar, maka awali sholat itu dengan berdiri dulu, lalu setelah itu duduk. Nah, ada beberapa orang yang merasa saya tidak mampu berdiri, sholat langsung duduk, padahal kita lihat masuk masjid berdiri jalan, dari rumahnya juga jalan, oh, ketika sholat tak duduk. Nah, antum ingatkan seperti itu. Itu. Jadi berdiri dulu, harus berdiri. Allahu Akbar. Setelah itu enggak kan enggak mampu ya? Aduh, sakit ini. Maka silakan duduk. Ada udzur ketika itu. Udzur apa? Tidak mampu berdiri tadi. Entah itu karena kakinya kemeng atau mungkin karena kepalanya pusing atau tiba-tiba ya ada tanda-tanda yang menunjukkan dia tuh enggak boleh berdiri lama ya. Setelah itu duduk. Itu ya. Meskipun duduknya di kursi atau duduk di lantai. Artinya apa? Jangan langsung duduk, namun berdiri, berdiri terlebih dahulu. Berbeda kalau sholat sunnah, sholat tarawih atau sholat sunnah, boleh langsung duduk. Ya. Nah, berikutnya. Yang kedua dari rukun sholat adalah takbiratul ihram fi awaliha. Takbiratul ihram pada awal sholat, yaitu takbir yang pertama, takbiratul ihram. Nah, wahia qawlu, yaitu ucapan Allahu Akbar. La yudsi'u ghairuha. La yudsi'uhu ghairuha. Tidak sah membaca selain Allahu Akbar. Maksudnya tidak boleh membaca Allahu Somad. Atau antum baca Allahu Azim. Sama, berupa dikir ya. Allahu Somad betul. Allahu Somad. Allahu Azim juga betul. Namun, hanya yang sah itu hanya Allahu Akbar. Nah. Barakulahikum. Ini menurut pendapat jumhur ulama, bahwasanya apa? Ucapan Allahu Akbar tidak bisa diganti. Di sana masih ada ulama lain yang membolehkan membaca lafadz yang lain. Nah, seperti Allahu Allahul Azim atau dikasih al Allahul Allahu Al Akbar. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang ditulis di kitab ini, yaitu Allahu Akbar tidak sah dengan selain lafadz ini. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul lil musi li shalah, Karena sabda Rasul kepada orang yang berbuat buruk dalam sholatnya. Ya, karena sabda Rasul yang beliau katakan kepada salah seorang sahabat yang tidak baik dalam mengerjakan sholat. Lil musyi, musyi itu orang yang berbuat buruk, berbuat tidak baik pada sholatnya. Apa ucapan Rasul? Ida kumtah ila sholati fakabbir. Jika engkau kumtah berdiri mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Nah, di situ disebutkan apa? Jika engkau berdiri, ada berdiri ya, mengerjakan sholat, fakabbir, bertakbirlah. Takbir apa di sini? Takbiratul ihram. Nah, barakallahu fikum. Hadis musyi' li sholat, kita bacakan hadisnya karena hadis ini termasuk penjelasan tentang kewajiban-kewajiban sholat ada di hadis tersebut. Artinya menjadi dalil utama tentang rukun-rukun sholat atau kewajiban sholat pada hadis tersebut. Nah, yaitu diceritakan bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an di hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Lalu setelah itu masuk seorang laki-laki mengerjakan sholat. Setelah mengerjakan sholat, laki-laki ini mendatangi Nabi. Lalu Nabi berkata, mendatangi Nabi dan memberi salam. Lalu setelah itu Nabi berkata, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, sholatlah lagi karena engkau itu belum sholat. Maka orang tadi akhirnya kembali mengerjakan sholat seperti sholat sebelumnya. Lalu datang kepada Nabi lagi sambil memberi salam. Maka Rasul berkata dengan perkataan yang serupa, irji' fasholi fa innaka lam tusholli. Kembali sholat karena engkau itu belum sholat. Kemudian hal itu dilakukan sampai 3 kali. Dan Rasul juga mengucapkan perkataan yang serupa, kembali sholat karena engkau itu belum sholat. Nah, maka akhirnya orang tadi berkata, waladhi ba'athaka bilhaq ma uhsinu ghairahu. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa berbuat yang lebih baik dari yang tadi. Artinya itu yang terbaik dari sholat yang dikerjakannya. Nah, ma'am, fa'alimni, maka ajari aku. Maka Rasul berkata, mengajari sahabat ini yang sholatnya disuruh diulang-ulang. Beliau berkata, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau berdiri mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Fumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. 6. Fumarka hatta tatma'ina raki'an. Lalu setelah itu rukuk. Sampai engkau tuma'ninah dalam rukuk. Tuma'ninah dalam rukuk. Nah, disebutkan di oleh para pensyarah hadis, 6. Orang ini enggak tuma'ninah dalam mengerjakan sholatnya. Sehingga disuruh diminta untuk berulang. Karena tuma'ninah termasuk dari rukun sholat. 6. Fumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Lalu setelah itu angkat kepalamu sampai lurus berdiri. Yaitu jangan belum lurus langsung sujud ya. Sampai lurus berdiri. Fumasjud hatta tatma'ina sajidan. Lalu sujud sampai tumanina dalam sujud. Tumanina itu tenang, diam. Itu tumanina. Fumarfa hatta tatma'ina jalisan. Lalu setelah itu bangkit dari sujud sampai tenang, tumanina duduk. Yaitu duduk di antara 2 sujud. Fumaf'al dalika fi sholatika kuliha. Lalu hal itu engkau lakukan pada semua sholatmu. Nah, ini hadis yang menyebutkan tentang al-musyi' fi sholat, orang yang berbuat jelek dalam sholatnya. Nah, ya kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ya kita baca lagi fikih muyassar. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimuha takbiru wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya adalah takbir. Maksudnya seseorang itu menjadi haram melakukan segala perkara karena takbiratul ihram. Yang tadinya boleh makan minum jadi enggak boleh makan minum. Yang sebelumnya boleh ngobrol jadi enggak boleh ngobrol. Nah, itu ya. Maka apa pengharamannya? Pengharaman salat adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah salam, yaitu jika sudah salam silakan ngobrol, silakan makan minum dan yang semisalnya. Qala falatan aqidul salatu biduni takbir. Salat tidak sah tanpa takbir, yaitu apa? Tanpa takbiratul ihram. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan tentang takbiratul ihram? Ya, hukum takbiratul ihram menurut pendapat jumhur ulama adalah rukun, ya, rukun. Nah, dari hadisnya tadi yang dalilnya tadi, hadis yang disebutkan tadi yang ditulis di kitab ini. Termasuk juga sabda Rasul, miftahu sholati tuhur. Tahrimuha takbir, tahliluha taslim. Ya, sama dengan hadis yang kita baca, ya. Nah. Dan pendapat yang kedua mengatakan manasiya takbiratal liftah ajza'athu takbiratur ruku' wa hada qaul Sa'id bin Ibnul Musayyib wal Hasan wa Zuhri wa Qatadah wal Hakam wal Auza'i. Siapapun yang lupa membaca takbiratul ihram, takbir pembukaan yaitu takbiratul ihram, maka terpenuhi sah dengan membaca takbir ruku'. Dan ini pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Hasan Az-Zuhri, Al-Qatadah, Al-Hakam dan Auza'i. Ya. Namun juga ada penjelasan, penukilan ini yang dimaksud oleh mereka adalah untuk masbuk. Maksudnya pada masbuk, yaitu masbuk yang mendapati imam dalam keadaan ruku', lalu ia langsung takbir ruku'. Nah, itu maksudnya. Maksudnya pendapat kedua ini berpendapat tidak apa-apa tidak membaca takbiratul ihram langsung takbir ruku. Itu sah memenuhi. Itu maksudnya gitu. Nah. Dan pendapat yang kuat adalah apa? Pendapat tentang takbiratul ihram adalah rukun. Tidak sah salat tanpa membaca takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana jika mendapati imam sedang rukuk atau sedang sujud? Apakah melakukan takbiratul ihram dengan satu takbir atau dua takbir? Tadi yang dijelaskan tadi jelaskan sekilas, ya. Kita baca lengkapnya. Kalau imam lagi berdiri jelas antum takbiratul ihram kan Allahu Akbar lalu sedekap. Nah, kalau imam rukuk. Nah. Kalau imam sedang rukuk atau sedang sujud, maka di sini ada dua pendapat. Tujzi'uhu takbiratun tujzi'uhu takbiratun wahidatun, sah dengan melakukan satu takbir. Watan aqidu sholatuhu, dan sholatnya dianggap terlaksana. Wahuwa qawlu jumhur ahlil ilmi, dan ini pendapat jumhur ulama. Artinya antum mendapati imam ruku' langsung Allahu Akbar ruku' satu takbir. Takbir apa ini? Nanti pembahasannya. Yang jelas ada satu takbir. Nah. Al-qawlu tsani, pendapat kedua, la yasihu hatta yukabbiru takbirataini, tidak sah sampai dia tuh harus mengerjakan dua takbir. Artinya takbir dulu Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, lalu Allahu Akbar takbir sujud, atau Allahu Akbar takbir apa? Ruku, atau Allahu Akbar takbiratul ihram lalu sami Allahu liman hamida. Kalau sedang i'tidal kan. Nah. Ini pendapat kedua. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat Ibnu Sirin Ahmad bin Abi Sulaiman. Pendapat yang kuat pendapat jumhur tadi, yaitu boleh dengan satu takbir sah. Nah. Kemudian menurut pendapat jumhur yang boleh dengan satu takbir, nah, takbir apa tadi yang dibaca? Nah. Jika yang dibaca tadi niatnya adalah takbiratul ihram, maka sah. Ya, an yanwiya takbiratul ihram fatujzi'uhu salatuhu bi ghairi khilafin indahum. Artinya ketika mendapati imam sedang rukuk, saya niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung rukuk. Sah salatnya tanpa ada perselisihan. Berarti baca takbir intiqal, Kak? Takbir intiqal itu takbir perpindahan, ya. Dari berdiri ke rukuk, rukuk dari berdiri ke sujud, sujud ke duduk, takbir apa namanya? Intiqal. Kalau takbiratul ihram, takbir yang pertama tadi, Allahu Akbar. Nah, ketika mendapati imam sedang ruku, langsung satu takbir, Allahu Akbar, niatnya untuk takbiratul ihram, sah. Nah. Keadaan yang kedua, an yanwi biha takbiratul ruku khasa. Niatnya untuk takbir ruku, Jadi dapati imam sedang rukuk, saya langsung sholatlah, masuk rukuk. Namun niatnya takbir rukuk, Allahu Akbar, ikut rukuk. Nah, maka apa pendapat ulama jika niatnya karena takbir rukuk? Fala tujzi'uhu indal aktsarin. Menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena tidak ada takbiratul ihramnya, langsung takbir rukuk. Nah, dan ini pendapat yang kuat, karena tahrimuha takbir, sebutan yang mengharumkan sholat adalah takbir, yaitu takbiratul ihram, maksudnya terlaksananya dengan takbiratul ihram. Nah, yang ketiga, an yanwiya ma'an, meniatkan dua takbir, satu takbir untuk keduanya, ya takbiratul ihram ya untuk takbir ruku, satu takbir untuk niat dua-duanya. Nah, maka menurut sebagian ulama sah, sah nggak apa-apa, asal ada niat untuk dua takbir tadi, satu takbir untuk dua, seperti antum mandi, mandi junub, mandi Jumat, misalnya di hari Jumat punya junub, antum ingin mandi Jumat dan juga mandi junub, sekali mandi terangkat nggak dua hadas, terangkat apa, terangkat nggak hadas junubnya, terangkat, sah nggak Jumat mandi Jumatnya, sah, itu menurut jumhur, artinya satu mandi untuk dua. Nah, itu menurut jumhur ulama boleh. Seperti ini juga boleh satu takbir untuk dua niat, untuk niat takbiratul ihram dan takbir ruku. Ini pendapat siapa? Abu Hanifah, Imam Malik, Abi Thawr, termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat kedua mengatakan la, tidak sah, tidak sah satu takbir untuk niat dua tadi. Dan ini pendapat siapa? Imam Syafi'i, Imam Ishaq, dan pendapat masyhur menurut ulama Hambali. Nah, barakallahu fikum. Dan insya Allah pendapat yang kuat, yang sah satu takbir niatnya untuk dua tadi. Nah, jadi kalau ada niat untuk takbiratul ihram, maka dianggap takbiratul ihram. Ya, barakallahu fikum. Yang keadaan keempat, takbir namun tidak ada niat untuk takbiratul ihram, tidak juga untuk takbir intiqal. Tahu-taunya langsung takbir aja, Allahu Akbar, langsung ruku, lalu baru dia ingat, saya takbir apa tadi ya. Nah, itu maksudnya apa takbir tadi? Nah, sah apa tidak seperti ini? Ya. Maka di sini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak sah sampai dia itu harus ada niatnya, yaitu niatnya untuk takbiratul ihram, takbiratul ihram. Nah, pendapat kedua sah meskipun tidak ada, tidak menyebutkan salah satu niat tadi. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Dan sepertinya pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak sah, yaitu pendapat jumhur ulama. Kalau sekedar takbir tanpa ada niat itu takbir ruku atau takbir takbiratul ihram, tidak sah. Maka untuk lebih berhati-hati, ketika kita mendapati imam itu sedang ruku, sedang sujud, dua takbir. Ya, meskipun pendapat jumhur mengatakan sah satu takbir kan, dua takbir, Allahu Akbar untuk takbir takbiratul ihram, lalu setelah itu Allahu Akbar berikutnya untuk takbir sujud atau takbir ruku. Nah, kalau satu takbir bagaimana? Ya, kalau satu takbir berarti harus ada niat takbiratul ihram, agar kita mengikuti pendapat-pendapat yang kuat tadi ya, agar kita enggak terjatuh kepada keraguan terus sholatnya enggak diterima kan, atau sholatnya tidak sah. Itu kita niatkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu ruku misal. Nah, itu. Dan itu bisa terjadi ya, antum buru-buru khawatir imam keburu bangkit, hanya membaca Allahu Akbar, namun antum sudah punya niat itu takbiratul ihram. Iya kan? Nah, gimana ya, terus lanjutkan, karena sah satu takbir tadi sah, selagi diniatkan takbiratul ihram. Atau satu takbir untuk niat dua-duanya, takbiratul ihram dan takbir ruku atau takbir sujud. Nah, barakallahu fikum. Nah, perlu dikeraskan tidak? Nah, untuk imam disunahkan untuk dikeraskan. Semua takbir harus dikeraskan atau disunahkan dikeraskan sama imam sampai terdengar oleh makmum supaya bisa diikuti gitu ya. Untuk siapa ini? Imam. Nah. Adapun untuk makmum, maka tidak mustahab dikeraskan. tidak mustahab, dikerasan tidak mustahab. Wa amal ma'mum fala yustahabul lahul jahru bihi li'annahu la yattabi'uhu ghairuhu. Nah, kenapa? Karena makmum tidak diikuti oleh siapapun. Yang diikuti itu imam, maka imam harus mengeraskan supaya bisa diikuti. Kalau makmum tidak perlu dikeraskan. Bal ya'ti bil wajib, bahkan makmum harus mendatangkan bacaan yang wajibnya. Apa itu? Wa aqalluhu, bacaan yang wajib itu membaca takbiratul ihram atau takbir intiqal tadi ya. Dan yang paling sedikit an yusmi'a nafsahu, mendengarkan untuk dirinya sendiri. Yaitu baca namun hanya terdengar diri sendiri, yaitu Allahu Akbar. Terdengar kan? Nah. Fa in akana aqalu min dalik lam yu'tadu bi. Jika kurang dari tadi, kurang dari terdengar diri sendiri, maka tidak dianggap, tidak sah. Li'anna dalika laysa bitakbir, karena hal itu bukanlah takbir. Bal huwa hadisun nafsin, bahkan itu adalah hadis nafs, bisikan jiwa, yaitu ucapan hati. Karena enggak ada terdengar oleh dirinya sendiri. 6. Dan Imam Mardawi menyebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anahu khtaro iktifa bil ithyan bil huruf, cukup dengan mendatangkan huruf-hurufnya, maksudnya cukup dengan komat kamit lafat-lafat tadi. Wa illam yasma'ha, meskipun dia tidak mendengarkannya. 6. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semua orang ketika mengucap takbiratul ihram atau takbir intiqal yang bukan imam ya, itu mendengar apa yang dibaca. Ya, cuma Allahu Akbar. Belum tentu untuk mendengar kan? Namun apa? Dia yakin bibirnya itu telah mendatangkan huruf tadi, maksudnya yakin telah membacanya, telah komat kamit, maka itu sah. Jika tidak mendengar, bahkan tidak ada komat kamitnya, berarti tidak sah, berarti nggak ada takbirnya. Bisa dimengerti? Baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal ini, ya. Jadi antum mungkin bisa terjadi di beberapa saudara kita terjadi begitu. Sholat itu Allahu Akbar, dia diam aja. Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada bacaan ininya. Bacanya kalau rukuk, Allahu Akbar, dia rukuk, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Sami Allahu liman hamidah, bangkit. Nah, padahal ada kewajiban yang harus dibaca itu. Apa itu? Takbiratul intiqal itu wajib. Takbiratul ihram rukun. Sahnya bagaimana? Dengan melafadzkan. Sahnya dengan mendengarkan untuk diri sendiri, atau paling minimal menurut pendapat Syekhul Islam atau yang lainnya, yakin lidah kita telah menggerak-gerakkannya. Yakin, iya kan? Misalnya Allahu Akbar, kita gak dengar sama sekali, tapi lidah kita yakin kita mendatangkan huruf tadi Allahu Akbar, maka sah. Antum perhatikan nanti kalau sholat antum, ternyata bisa jadi selama ini saya gak baca takbirnya, cuman denger ikut rukuk, ikut ruku, ikut bangkit. Nah, itu ada yang terjadi seperti itu. Nah, maka dari sekarang harus ngikut bacaan tadi. Allahu Akbar yang itu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, itu. Batasannya apa? Terdengar diri sendiri atau minimal kita yakin menggerakkan lidah kita. Nah, karena bisa jadi memang kita enggak bisa mendengar yang kita baca ya, karena lagi ramai atau di apa? Dekat jalan raya dan sebagainya, belum tentu kita dengar. Berbeda kalau di tempat sholat, di tempat yang sepi, kita jadi makmum, kita ikut mengucap Allahu Akbar, takbir intiqal atau takbir ihram, mungkin kita dengar, ya enggak? Karena sepi, namun tempat ramai belum tentu terdengar. Namun kita yakin tadi kita ucap, meskipun enggak kita dengar, maka tidak perlu kita keraskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak perlu. Tujuannya apa? Supaya saya mendengar takbir saya. Ya enggak perlu, antum yakin mengucap, ya udah, itu udah sah. Itu ya. Karena yang dimaksud oleh para ulama minimal terdengar diri sendiri ya apa? Ya dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan kita di tempat bising, sekeras apapun belum tentu kita dengar yang kita ucap. Nah itu. Belum tentu. Iya. 6. Ini perkara yang kaitannya dengan takbiratul ihram. Iya. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah Habis waktunya tuh jam 5.04. Hampir 1 jam kita taklim. Tapi kalau ada pertanyaan boleh untuk jawab pertanyaan. Iya. Takbir yaitu bisa dengan dua cara. Pertama sejajar bahu. Yang kedua sejajar daun telinga. Nah, ini ya. Kalau lebih dari ini berlebihan. Itu. Atau kurang dari ini tidak ada contohnya. Bahkan ada yang kayak push up. Ini. Allah, ini aja kayak gini. Tuh lihat, kayak push up. Ada yang malah ada yang kayak kungfu gini. Harusnya ke atas ini, enggak begini. Begini. Jadi sampai dibilang itu kayak mau kungfu katanya. Kungfu ada gini kan. Itu. Maka yang benar terbuka ke atas ya. Kemudian sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga atau di antara bahu dan telinga. Ya, itu. Tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi. Nah. Mungkin pembahasan ini ada di bab berikutnya ya, bab sifat sholat barangkali ada. Anak lupa ada enggak bab sifat sholat? Ya. Nanti bisa jadi dirinci di sifat sholat yang tentang ya, seperti pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah. Ada lagi? Rabbana lahal hamdu atau Rabbana walahal hamdu atau Allahumma Rabbana lahal hamdu atau Allahumma Rabbana walahal hamdu. Ada empat model bacaan kita bisa milih. Lalu boleh tambah lagi mil as samawati wa mil al ardi dan sampai akhir. Yang paling ringkas tadi. Kecuali kalau jadi imam atau sendirian baru digabung. Sami Allahu liman hamida Rabbana lahal hamdu. Itu kalau jadi imam atau sholat munfarid. Adapun jadi makmum maka bacaannya Rabbana lakal hamdu. Naam. Kalau jadi makmum. Iya, ada lagi? Ya, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Naam, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan diingatkan agar diperbaiki pada pertemuan mendatang. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.